السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan kepada seluruh pendengar Radio Roja rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita masuk kepada poin yang ke-43. Kita sudah membahas poin yang ke-42 yang berkaitan tentang iman, dan kemudian saya tambah penjelasan yang berkaitan dengan iman, yaitu tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Sekarang kita akan masuk poin yang ke-43, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir. Masalah kufur dan takfir ini masalah yang besar. Masalah iman, masalah kufur, masalah takfir, ini semua masalah-masalah yang besar. Jadi bukan masalah yang kecil yang dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah. Karena pembahasan ini menyangkut masalah nama, apakah dia muslim atau dia kafir, dia mukmin atau dia kafir, dan juga berkaitan tentang kebahagiaan dan celaka, berkaitan juga dengan surga dan neraka. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، فإن الله تعالى علق بهذه الأسماء فإن الله تعالى علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا أصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن أسلام التوسي وغيرهم. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة، كتب beliau tentang masalah-masalah ini, yang saya maksud masalah Islam, iman, kufur, nifaq, adalah masalah yang besar sekali. Azimatun jiddan, masalah yang besar sekali. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan nama-nama ini yaitu kepada kebahagiaan dan celaka. Tentang masuknya sorga dan neraka. Dan perbedaan tentang nama-nama ini adalah perbedaan yang pertama kali terjadi di tengah-tengah umat ini, yaitu Khawarij menyalahi para sahabat. Khawarij, mereka menyalahi para sahabat radhiyallahu ajma'in, di mana orang-orang Khawarij telah mengeluarkan orang-orang yang bertauhid, yang mereka berbuat maksiat, mereka keluarkan dari Islam secara keseluruhan. Orang-orang Khawarij, mereka mengeluarkan orang-orang yang berbuat maksiat dari kaum mukminin, dari Islam secara keseluruhan. Dan mereka masukkan ke dalam kekafiran. Dan mereka lakukan muamalah kepada orang-orang Islam yang berbuat maksiat ini seperti mereka bermuamalah dengan orang kafir. Dan mereka menghalalkan dengan demikian darahnya kaum muslimin dan menghalalkan harta mereka. Kemudian sesudah itu terjadi, sesudah mereka terjadi khilafnya Mu'tazilah. Artinya Mu'tazilah menyalahi para sahabat. Mereka mengatakan bahwa orang muslim yang berbuat maksiat kedudukannya di antara dua kedudukan, manzilah bainal manzilatain. Mereka tidak mukmin dan tidak kafir. Tapi di hari kiamat, menurut Mu'tazilah dan Khawarij sama. Orang muslim yang berbuat maksiat kekal dalam neraka. Ini dua-duanya sesat. Kemudian setelah itu datang lagi kelompok yang lain, yaitu Murji'ah. Ini juga kelompok yang sesat. Mereka mengatakan bahwa orang yang fasik, yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa besar, mereka adalah orang mukmin, sempurna imannya. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Pendapat Murji'ah. Jadi tiga kelompok ini, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, semualah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Dan ini awal terjadinya pada awal-awal Islam. Ibnu Rajab, sungguh para ulama telah menulis, ulama yang terdahulu dan yang sekarang pada zamannya Ibnu Rajab, telah menulis masalah-masalah ini. Di antaranya ada yang menulis tentang masalah iman dari di antara mereka yang menulis masalah iman dari imam-imam salaf, yaitu Imam Ahmad, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, Muhammad bin Aslam At-Tusi, dan yang lainnya. Banyak sekali para ulama. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, masalah iman, kufur, nifaq, ini masalah besar. Makanya kita harus hati-hati. Dibahas oleh para ulama supaya kita berhati-hati. Sekarang kita masuk kepada pembahasan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir, pengkafiran. Prinsip dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir, pengkafiran, sebagai berikut. Yang A, tentang definisi kufur. Secara bahasa, artinya menutupi. Kufur itu artinya menutupi. Dalam syara, kufur adalah tidak beriman kepada Allah Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Orang yang melakukan kekufuran, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebut kafir. Dan ini, penjelasan ini, ada beberapa definisi, tapi itu yang saya tulis. Bapak ada juga memberikan definisi yang lain tentang masalah definisi kufur. Pada asalnya, kufur itu artinya menutupi. Dan orang yang menanam benih, kemudian setelah itu benihnya ditutup dengan tanah, dikatakan juga kafir. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid. Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih, kama tsali ghaitsin a'jaba al-kuffar nabatuhu. Di dalam surah Al-Hadid ayat 20, kama tsali ghaitsin a'jaba al-kuffar nabatuhu. Seperti hujan yang menakjubkan para penanamnya dari tanaman-tanaman itu. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain, soal Fatah juga demikian. Jadi ini tentang definisi dari kafir. Jadi yang saya bawakan, saya ringkas dari beberapa kitab, artinya menutupi, menurut syara' kufur, tidak beriman kepada Allah Rasulnya, baik dengan mendustakan atau tidak mendustakan. So, ada juga orang yang dia kafir, dia tidak mendustakan, seperti Abu Talib. Abu Talib, dia meyakini dan mengakui benarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dia kafir. Meskipun dia tidak mendustakan. Jadi ada yang mendustakan, ada yang tidak mendustakan. Kemudian orang yang melakukan kekufuran, tidak beriman kepada Allah Rasulnya, disebut kafir. Sekarang kita masuk yang B, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah kufur dan takfir. Yang pertama, bahwa pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah pengkafiran, mengatakan orang itu kafir, itu hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang kelima, kata beliau, al-ijabu wat-tahrimu was-sawabu wal-iqabu wat-takfiru wat-tafsiqu huwa ila Allah wa rasulih wa laysa li ahadin fi hadha hukmun wa innama 'ala an-nasi ijabu ma awjabahu Allah wa rasuluhu wa tahrimu ma harramahu Allah wa rasuluhu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang kelima, kata beliau, mewajibkan, mengharamkan, ganjaran, siksa, mengkafirkan, dan memfasikkan orang, itu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh seseorang untuk menghukumi dalam masalah ini. Sesungguhnya wajib atas manusia mewajibkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan, dan mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang kelima, halaman 554 dan halaman 555. Dan juga beliau mengatakan dalam kitabnya Minhajus Sunnah di juz yang kelima, kata beliau, al-kufru wal-fisqu ahkamun syar'iyyatun laisa zalika min al-ahkami allati yastaqillu biha al-aqlu. Fal-kafiru man ja'alahu Allah wa rasuluhu kafiran wal-fasiqu man ja'alahu Allah wa rasuluhu fasiqan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, kufur dan fasik adalah hukum-hukum syar'i, dan tidak berhak seorang pun dalam hukum-hukum ini, artinya tidak berhak akal ini menentukan dalam hukum-hukum yang seperti ini. Orang kafir adalah orang yang dijadikan oleh Allah, dia kafir, yang dikatakan oleh Allah kafir. Fasik adalah orang yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya, dia adalah fasik. Begitu juga disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Mukhtasar Sawa'iq al-Mursalah demikian juga. Jadi masalah ini masalah hukum syar'i. Jadi masalah takfir ini bukannya pemikiran, tapi dalil orang itu dikatakan dia kafir atau tidak itu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya saya sebutkan di sini yang pertama pengkafiran hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, barang siapa yang telah tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislaman itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Maksud, kalau dia muslim dan dia yakin bahwa dia muslim atau orang tuanya muslim dan lahir dalam keadaan Islam, maka tidak bisa dikafirkan kecuali kalau ada keterangan yang meyakinkan, yang membuat atau yang menentukan bahwa dia kafir. Ya, bukan dengan dugaan. Nanti saya sebutkan di poin yang selanjutnya. Yang ketiga, tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan nas sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang besar atau kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Karena sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam. Kekafiran kecil yaitu asghar, dan kekafiran besar yaitu akbar. Maka hukum atas ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya berlaku menurut ketentuan metode para ulama Ahlussunnah dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. Arti ucapan yang disebutkan itu kufur atau ucapan atau perbuatan yang disebutkan kufur itu tidak langsung dikatakan bahwa orang itu kafir keluar dari Islam. Dalam Islam banyak perkataan-perkataan yang disebutkan kufur tapi tidak langsung orang dikatakan kafir, seperti sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufur. Sibabul muslim, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu, dan memeranginya adalah kufur. Di sini bukan berarti bahwa orang itu keluar dari Islam. Sebab Allah menyebutkan dari dalam Al-Qur'an tentang orang yang berperang aja antara mukmin dengan mukmin dikatakan orang mukmin, tidak dikafirkan, padahal berperang itu termasuk dosa besar. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila dua taifah dari kaum mukminin iqtatalu fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara keduanya. Allah menyebutkan dengan kata-kata mukmin padahal mereka berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ini perbuatan. Atau perkataan seseorang yang perkataannya kufur, maka tidak langsung dikatakan orangnya kafir. Tidak langsung dikatakan orangnya kafir. Makanya ini harus hati-hati. Kemudian yang keempat, tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang, dan mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Maka dalam permasalahan ini tidak cukup hanya dengan syubhat dan zon persangkaan saja. Jadi tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya jelas, gamblang. Dan permasalahan ini tidak cukup hanya dengan syubhat atau zon. Tidak boleh. Al-Sunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran, namun menghukuminya sebagai bentuk kefasikan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik dan dia tidak menganggap halal perbuatan dosanya. Saya ulangi, Al-Sunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran, namun menghukumnya sebagai bentuk kefasikan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik dan dia tidak menganggap halal perbuatan dosanya. Hal ini karena Allah berfirman إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Sebelum saya bahas ayat ini, tadi disebutkan selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosanya. Jadi orang berbuat dosa, umumnya seorang minum khamr atau dia berzina, dia akui bahwa ini dosa besar, bahwa ini akan mendapatkan hukuman dari Allah dan juga hukuman dari penguasa, dan dia menganggap itu adalah hukuman, dosa itu adalah dosa besar dan haram perbuatannya. Maka ketika dia berbuat, dia jelas orang yang fasik, tetap dikatakan muslim dengan perbuatan dosa besarnya itu. Berbeda kalau dia mengatakan perbuat minum khamr itu halal atau zina itu halal, ini mengeluarkan dia dari Islam. Ini bisa mengeluarkan dia dari Islam kalau dia sudah mengetahui itu bahwa itu haram, zina itu haram, khamr itu haram. Sebab dia masuk kepada istihlal. Ini kufrun akbar, istihlal, menganggap halal perbuatan dosanya. Meskipun orang itu tidak melakukan perbuatan dosanya. Makanya orang, satu tokoh berpendapat bahwa zina itu halal atau khamr itu halal, dia tidak minum dan dia tidak berbuat. Perkataannya dia, kalau sudah sampai hujjah kepada dia, maka kafir dia, keluar dari Islam. Maka tidak boleh menghalalkan. Ini kufur, istihlal. Kemudian tentang ayat ini, Allah berfirman, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang kehendaki. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kalau dia tidak tobat sampai akhir hayatnya. Kalau sampai akhir hayatnya dia tidak tobat, tetap dalam kesyirikan, maka di hari kiamat Allah tidak akan ampunkan. Tapi dosa yang lain, itu Allah akan ampunkan menurut apa yang Allah kehendaki. Dan orang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa yang amat besar. Kemudian, yang berkaitan dengan masalah menjatuhkan hukuman kafir, ini tidak boleh. Karena di poin yang ketiga dan keempat ini, tentang tidak bolehnya kita menjatuhkan hukuman kafir kepada muslim, kecuali kalau tunjuk yang jelas. Sebab masalah kafir mengkafirkan merupakan permasalahan fitnah dan ujian yang sangat besar di tengah kaum muslimin. Jadi sejak zaman dahulu sudah terjadi ini fitnah. Maka kita enggak boleh untuk gampang-gampang mengkafirkan, tidak boleh. Betul-betul harus ada kejelasan. Seperti disebutkan juga oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Sailul Jarrar. Ketahuilah bahwasanya menghukumi seorang muslim bahwa dia telah keluar dari agama Islam dan telah masuk kepada kekufuran tidak layak dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kecuali dengan dalil yang lebih jelas dari matahari. Dan harus jelas betul. Sebab ini masalah kafir-mengkafirkan, hukuman berat sekali. Sebab apa? Dengan dia menjatuhkan orang itu kafir, keluar dari Islam, maka berarti otomatis dia pisah dengan istrinya. Menjatuhkan orang itu kafir, berarti kalau dia meninggal gak boleh sholatkan. Kalau menjatuhkan hukuman kafir kepada seorang, berarti dia tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau menjatuhkan hukuman kafir kepada seorang, berarti dia tidak ada waris mewariskan dengan keluarganya. Ini berat hukumannya. Dan juga di dunia bisa menghalalkan darahnya dengan dikatakan kafir, ya halal darahnya. Seperti yang dilakukan oleh Khawarij. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi awalnya dari takfir mengkafirkan, kemudian setelah itu dari kafir mengkafirkan ini memberontak menghalalkan darah. Seperti yang terjadi sekarang ini juga. Yaitu orang mengkafirkan penguasa yang ada, kemudian akhirnya mereka mengatakan bahwa negara ini negara kafir, mereka mengebom, membuat kerusakan di mana-mana. Nah, kemudian disebatkan kepada Islam. Islam tidak pernah mengajarkan yang demikian. Ini semua adalah pemahaman yang khawarij dan juga Mu'tazilah. Rasulullah SAW sudah memberingatkan dengan keras tentang tidak bolehnya seorang menuduh orang lain dengan kafir atau musuh Allah. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila saudaranya itu seperti apa yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila ia tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Awana, Ibn Hibban, dan Ahmad dari sahabat Ibn Umar. Nabi menyebutkan, siapa saja menuduh saudara yang kafir, maka akan kembali kepada orang itu. Jadi yang menuduh bisa jadi kafir. Rasul juga bersabda, man wa man da'a rajulan bil kufr aw qala adu Allah wa laysa kadzalik ilhar alaihi. Dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya, berbalik kepada orang itu. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Juga Rasul bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alayhi illam yakun sahibuhu kadhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alayhi illam yakun sahibuhu kadhalik. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada dirinya jika orang yang tuduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Jadi ini jangan terlalu gampang menjatuhkan hukum kafir atau fasik atau musuh Allah, karena akan kembali kepada orang itu. Jika orang mengatakan bahwa fulan itu kafir atau orang itu kafir, apalagi mengatakan pemerintah itu kafir, ini berbahaya, akan kembali kepada orang itu. Dan orang itu dikatakan kafir, kan dia menuduh orang dengan kafir, maka akan kembali kepada orang itu. Maka ini harus hati-hati, setiap muslim dan muslimah ini harus hati-hati. Tidak boleh sekali-kali dia menuduh seorang itu kafir, kecuali dengan keterangan yang jelas, lebih jelas seperti matahari, lebih jelas dari matahari, kata Imam Syaukani. Dan kita lebih bagus salah dengan tidak menuduh, artinya salah. Kita enggak menghukumi kafir, keliru kita. Kepada seorang muslim kita enggak menuduh kafir. Itu lebih baik daripada kita mengkafirkan. Bahkan kalau ada alasan seorang itu dituduh dia kafir, maka cari alasan yang mengatakan bahwa dia tidak kafir. Cari, jangan langsung mencari alasan untuk menuduh dia kafir. Sebab ini berat hukumannya. Jadi para ulama itu hati-hati dalam menjelaskan permasalahan seperti ini. Tidak seperti sekarang, terlalu gampang untuk mengkafirkan. Bahkan mengkafirkan penguasa, dikatakan kafir. Dari kafir itu kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kemudian, jadi mengkafirkan seorang muslim aja ini tidak dibenarkan, apalagi mengkafirkan penguasa. Gampang-gampang mengkafirkan penguasa. Jadi zaman dulu, di zaman sahabat, tabi'in, dan seterusnya, itu fitnah kafir mengkafirkan merupakan fitnah yang sangat besar. Dan sekarang tampak timbul kelompok-kelompok dakwah yang mereka mengkafirkan kelompok yang di luar mereka. Dan juga mengkafirkan penguasa. Jadi model dakwah yang seperti ini, kafir-mengkafirkan, ini merupakan warisan yang turun-temurun dari Khawarij. Kenapa? Karena memang demikian. Nabi sudah menyebutkan akan ada kelompok ini. Dan terus akan ada kelompok ini. Yaitu kelompok Khawarij yang gampang mengkafirkan dan memberontak pada penguasa. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian yang kelima. Terkadang tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendefinisikan bahwa suatu ucapan atau perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran atau bisa disebut kufur. Namun tidak boleh seseorang dihukumi kafir kecuali telah ditegakkan hujjah atasnya dengan kepastian syarat-syaratnya, yakni mengetahui, kemudian dilakukan dengan sengaja dan bebas dari paksaan, serta tidak ada penghalang-penghalang yang berupa kebalikan dari syarat-syarat tersebut. Saya sebutkan di footnote, syarat-syarat seseorang bisa dihukumi kafir, yang pertama dia mengetahui dengan jelas perbuatan itu. Yang kedua dilakukan dengan sengaja. Dan yang ketiga tidak ada paksaan. Kemudian, intifa'ul mawani', tidak ada penghalang yang menjadikan seorang hukum kafir, yaitu kebalikan dari syarat-syarat tersebut. Artinya dia tidak mengetahui. Seorang tidak mengetahui yang perbuatan kufur, ya tidak dikafirkan. Atau tidak sengaja. Atau karena dipaksa. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam di juz yang ke-12. Kemudian juga dibawakan dalam Mujmal Masail Iman wal Kufur al-Ilmiyah fi Usul al-Aqidah Salafiyah. Dan yang harus perhatikan lagi, bahwa yang berhak menentukan seseorang telah kafir atau tidak adalah para ulama yang dalam ilmunya dan para ulama Rabbani. Ulama Rabbani adalah orang yang alim, bijaksana, penyantun, dan dia banyak beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Itu yang Rabbani. Dengan ketentuan-ketentuan syariat yang sudah disepakati. Ya bukan orang-orang awam yang menentukan kafir. Atau orang yang gak paham agama mengatakan fulan itu kafir. Atau pejabat itu kafir. Atau hakim itu kafir. Atau penguasa itu kafir. Ini betul-betul yang menentukannya para ulama Rabbani. Bukan orang-orang yang bodoh. Bukannya orang-orang yang safih. Yang Nabi menyebutkan di akhir zaman itu nanti ada kelompok-kelompok yang bodoh mereka itu. Safih, kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang bodoh. Yang mereka membunuh siapa saja. Dia memberontak. Udasa'ul asnan. Sufaha'ul ahlam, kata Rasulullah. Itu orang-orang yang masih muda-muda, kata Rasulullah. Sufaha'ul ahlam. Yang mereka adalah orang-orang yang bodoh. Masih muda dan bodoh, kata Rasulullah SAW. Kemudian, Rasulullah juga menyebutkan bahwa mereka membaca Al-Quran, tapi tidak melihat tenggorokan mereka. Kata Rasulullah, innahu yakhruju min di'di hadha qawmun yatluna kitab Allah ratban, la yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-din kama yamruku sahm min al-ramiyah. Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok kaum yang membaca kitabullah secara kontinu namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari batas-batas agama sebagaimana layaknya anak panah yang melesat menuju sasaran buruannya. Jadi Nabi sudah menyebutkan tentang kelompok ini, yaitu Khawarij, yang mereka membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Yang pertama dari Khawarij ini adalah Dhul Khuwaisirah. Dhul Khuwaisirah. Kata Nabi, kata Imam Ibn al-Jawzi dalam kitab yang Talbis, Iblis, awal Khawarij wa akbahum halatan Dhul Khuwaisirah. Khawarij yang pertama yang paling jelek adalah Dhul Khuwaisirah. Kemudian, kita lanjutkan. Jadi yang menentukan itu adalah ulama yang rabbani. Harus jelas, ulama yang rabbani. Yang keenam, Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa dalam keadaan diancam, selama hatinya tetap dalam keadaan beriman. Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutmainnu bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Surah An-Nahl ayat 106. Di antara asbabun nuzul ayat ini, yaitu turunnya ketika Ammar bin Yasir, dia melihat kedua orang tuanya dibunuh di depannya, dan dia dipaksa untuk kufur, dan dia tidak sanggup melihat demikian dan juga disiksa, sehingga keluar kalimat kufur. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tidak menjawab sampai turun ayat ini. Kemudian yang ketujuh, kufur akbar itu ada beberapa macam. Jadi bukan satu macam kufur itu, bukan hanya satu macam, bukan hanya juhud aja. Sebagian orang mengatakan hanya juhud, tidak. Kufur itu ada juhud, ada takdzib, ada iba, itu enggan. Jadi juhud artinya mengingkari, takdzib mendustakan, iba sikap enggan, syak keraguan, kemudian nifaq kemunafikan, i'rad sikap berpaling, istihza memperolok-olok, istihlal penghalalan. Ini yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Ada juga yang menyebutkan, seperti Ibnu Qayyim menyebutkan ada lima, seperti kufur takdzib, kufur istikbar, kemudian kufur i'rad, kufur syak, dan kufur nifaq. Ada juga yang menambahkan lagi dengan yang lainnya, seperti yang saya sebutkan yang delapan. Dan ini disebutkan di dalam kitab Mujmal Masail al-Iman wal Kufur al-Ilmiyah fi Usul Aqidah Salafiyah. Yang kedelapan, sebab-sebab yang dapat membawa kepada kekafiran besar ada tiga macam. Perkataan, perbuatan, dan i'tiqad, keyakinan. Di antara kufur amali, perbuatan, dan qauli, ucapan, ada yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama dengan sendirinya dan tidak mensyaratkan penghalalan hati. Itu suatu perbuatan atau perkataan yang jelas bertentangan dengan iman dari segala seginya. Misalnya dia menghujat Allah, mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menghujat Allah jalla jalaluh, mencaci maki Rasul shallallahu wasallam alaihi, bersujud kepada berhala, membuang mushaf Al-Qur'an di tempat sampah, dan perbuatan-perbuatan yang semakna dengan itu. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang bila dilakukan dari segala seginya, ini adalah kufur. Jadi disebutkan oleh Syekh Mar'i bin Yusuf Al-Karmi Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitabnya Dalilul Talib, ketika menjelaskan bab hukmul murtad yang dibawakan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kitabnya At-Tafsir bi Qawaid At-Takfir, kata beliau, kufur itu bisa terjadi dengan sebab, dengan empat perkara. Yang pertama dengan perkataan. Seperti apa? Mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulnya SAW, mencaci malaikat, dan yang lainnya. Jadi perkataannya ini membuat dia kufur. Atau yang kedua dengan perbuatan. Bisa dia kufur, dia sujud kepada berhala, atau dia melemparkan mushaf Al-Quran ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga, i'tiqad. I'tiqad, yaitu dia meyakini adanya sekutu bagi Allah. Ada sekutu bagi Allah. Atau dia punya i'tiqad. Tadi istihlal itu menghalalkan zina, menghalalkan khamr. maka ini dia dinyatakan kufur dengan sebabnya. Kemudian yang keempat dengan keraguan. Sebenarnya tentang syak ini termasuk dari macam-macam kufur. Jadi yang masuk ke dalam pembahasan sebab-sebab ini ada tiga aja. Dengan perkataan, perbuatan, dan i'tiqad. Ataupun syak masuk kepada kufur. Pembagian macam-macam kufur. Kemudian selanjutnya, dijatuhkan hukum kufur kepada orang-orang tertentu hanya boleh dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat kufur yang telah diterima. Bagaimana perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan kafir pelakunya. Artinya ada syarat seperti di poin yang kelima syarat-syaratnya. Yang kesembilan, sesungguhnya amalan kekafiran adalah kufur dan bisa menyebabkan pelakunya kafir. Sebab keadaannya menunjukkan kepada batin yang juga kufur. Ahlus sunnah tidak mengatakan seperti ucapan ahlul bid'ah. Amalan kekafiran tidak kufur, tapi dia menunjukkan kepada kekufuran. Perbedaan keduanya jelas. Amalan kekafiran adalah kufur dan bisa menyebabkan pelakunya kafir. Jadi perbuatan kufur tetap dikatakan kufur. Sebab keadaan menunjukkan kepada batin yang kufur. Ahlus sunnah tidak mengatakan seperti ucapannya ahlul bid'ah. Amalan kekafiran tidak kufur, tapi dia menunjukkan kepada kekufuran. Jadi maksudnya mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat kekafiran itu tidak dikafirkan. Jadi tidak dikafirkan. Artinya amal itu tidak masuk kepada amalan kufur. Tidak menunjukkan kepada kekufuran yang jelas. Jadi ada perbedaan di sini, yaitu kalau perbuatan itu kufur, itu bisa membawa pelakunya kepada kekafiran. Sebab keadaan menunjukkan kepada batin yang kufur. Seperti contoh di atas tadi, yang berkaitan dengan amal dan perbuatan. Jadi kita enggak langsung mengatakan orangnya kafir, kecuali sudah sampai hujjah. Kemudian yang ke-10. Bagaimana ketaatan merupakan sebagian dari cabang-cabang iman. Demikian juga maksiat merupakan sebagian dari cabang kekafiran. Ketaatan cabang dari iman. Maksiat juga cabang dari kekafiran. Masing-masing sesuai dengan kadarnya. Artinya ini cabang. Bukan berarti bahwa orang berbuat maksiat langsung dikatakan kafir. Tidak. Artinya cabang-cabang yang akan membawa kepada kekafir. Bisa saja nantinya dengan perbuatan maksiat dia mengalahkan perbuatan maksiat itu. Kalau sudah halal, dia mengatakan halal yang maksiat, ya bisa kafir orang itu. Maka dikatakan cabang yang akan membawa kepada kekafiran. Kemudian yang ke-11. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan seseorang pun dari ahlu kiblat kaum muslimin karena dosa-dosa besarnya. Ahlu sunnah menyebut mereka dengan mukmin fasik atau naqisul iman. Dan mereka khawatir apabila nas-nas ancaman terjadi kepada para pelaku dosa-dosa besar, walaupun mereka tidak kekal dalam neraka. Saya ulangi lagi. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlu kiblah kaum muslimin karena dosa-dosa besarnya. Ahlu sunnah menyebut mereka dengan mukmin fasik atau naqisul iman. Dan mereka, yaitu ahlu sunnah, khawatir apabila nas-nas ancaman terjadi pada pelaku dosa-dosa besar, walaupun mereka tidak kekal di dalam neraka. Artinya perbuatan orang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar, maka ini mengkhawatirkan dia terkena ancaman. Diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka, meskipun tidak kekal. Dan Nabi menyebutkan beberapa amalan-amalan yang masuk neraka. Maka ancaman itu tetap berlaku secara umum. Maka ahlu sunnah khawatir akan terkena ancaman itu kepada pelaku dosa besar. Dan mereka juga tidak mengatakan kekal dalam neraka. Jadi enggak boleh seorang yang berbuat dosa besar dia merasa aman. Dan seorang mukmin dan mukminah dia wajib menjauhkan dosa-dosa besar, wajib menjauhkannya. Jangan dia menganggap remeh perbuatan dosa. Jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan dosa. Sebab itu akan terkena ancaman di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan sudah saya jelaskan tentang masalah ini ketika membahas tentang sebab-sebab berkurangnya iman. Saya sudah jelaskan tentang sebab-sebab berkurangnya iman dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa besar dan juga akibat perbuatan dosa dan maksiat. Itu sudah saya jelaskan pada pembahasan tentang sebab-sebab berkurangnya iman. Kemudian selanjutnya, bahkan mereka, artinya mereka orang yang berbuat dosa besar, itu bisa keluar dengan syafaat, para pemberi syafaat, dan karena rahmat Allah SWT disebabkan masih adanya tauhid pada diri mereka. Pengkafiran karena dosa besar adalah mazhab khawarij yang keji. Ini perhatikan, bahwa ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Berbeda dengan khawarij dan mu'tazilah. Kalau ahlu sunnah mengatakan orang mukmin yang dia berbuat dosa besar, dia berkurang imannya. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa besarnya. Dan dia diancam. Diancam dengan masuk, mereka diancam. Jadi bisa jadi Allah mengampuni dosanya, atau dia bertobat dan kemudian diampuni dosanya. Atau Allah ampunkan nanti di akhirat. Makanya disebutkan dengan diancam masuk neraka. Adapun khawarij dan mu'tazilah, mereka beranggapan bahwa orang yang berbuat dosa besar itu keluar dari Islam kafir. Dan di akhirat kekal neraka. Kalau mu'tazilah mengatakan bahwa orang berbuat dosa besar, kedudukannya di antara dua kedudukan. Tapi di akhirat kekal neraka. Nah, ini harus perhatikan bahwa ahlu sunnah meskipun mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu mereka tidak dikeluarkan dari Islam. Mereka muslim yang fasik. Tapi juga enggak boleh seorang muslim yang berbuat dosa besar, dia menganggap remeh perbuatan dosa besarnya. Nah, perhatikan. Kalau ahlu sunnah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar itu tidak keluar dari Islam, dia tetap fasik dan tidak memastikan dia masuk neraka, dia mengatakan dia ancam masuk neraka, maka bukan berarti bahwa ahlu sunnah menganggap remeh perbuatan dosa besar. Tidak. Ahlu sunnah berhati-hati. Tetap wajib menjauhkan dosa besar. Sebab Nabi juga bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi yang bersabda, jauhkan dosa-dosa besar. Jadi tidak boleh seorang menganggap remeh perbuatan dosa besar. Tidak boleh. Yang menyuruh untuk menjauhkan dosa besar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah yang memerintahkan kita. Rasul bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hun?" Qala, "Syirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat." Kata Nabi, jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran. Jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kebinasaan. Jauhilah tujuh dosa besar yang membawa kepada kebinasaan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tujuh dosa besar itu? Nabi menjawab, itu syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, membelot dalam peperangan. Berlari dari medan perang. Yang ketujuh, melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa yang ia tidak menahu perbuatan itu. Jadi hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyuruh kita untuk menjauhkan dosa besar. Jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan dosa besar. Meskipun tidak dikatakan orangnya kafir. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara kufur besar dengan kufur kecil. Apa perbedaannya? Dijelaskan oleh para ulama, kufur besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapuskan pahala amalnya. Sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Juga tidak menghapuskan pahala amalnya, tetapi bisa mengurangi pahalanya sesuai dengan kadar kekufurannya. Dan pelakunya tetap dihadapkan dengan ancaman. Yang kedua, kufur besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Sedangkan kufur kecil, jika pelakunya masuk neraka, maka ia tidak kekal dalamnya. Dan bisa saja Allah SWT memberi ampunan kepada pelakunya, sehingga ia tidak masuk neraka sama sekali. Saya ulangi, kufur besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Sedangkan kufur kecil, tidak, jika pelakunya masuk neraka, maka ia tidak kekal dalamnya. Dan bisa saja Allah SWT memberi ampunan kepada pelakunya sehingga ia tidak masuk neraka sama sekali. Yang ketiga, kufur besar menjadikan halal darah dan harta pelakunya. Sedangkan kufur kecil tidak demikian. Yang keempat, kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya antara pelakunya dengan orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin tidak boleh mencintai dan tidak boleh setia kepadanya, betapapun ialah keluarga terdekat. Adapun kufur kecil, maka ia tidak dilarang secara mutlak adanya kesetiaan, tetapi pelakunya dicintai dan diberi kesetiaan sesuai dengan kadar keimanannya, dan dibenci serta dimusuhi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Wallahu a'lam. Ini saya nukil dari yang terakhir ini, dari Aqidatul Tauhid karya Dr. Saleh, Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdul Fauzan hafizahullah. Ya, sampai di sini pembahasan yang berkaitan dengan kufur, prinsip al-sunnah tentang masalah takfir, dan kita wajib berhati-hati tentang masalah takfir ini. Ya, boleh sembarangan, sebab ini kafir, mengkafirkan ini sejak zaman dulu dan sekarang ini masih ada. Kita harus berhati-hati. Ini bid'ah yang pertama yang timbul, kata Syekhul Islam, bid'ah yang pertama yang timbul di dalam Islam itu bid'ahnya Khawarij. Kafir mengkafirkan ini, kata Syekhul Islam, awalu bid'atin zuhar fil Islam faqaffara ahlaha al-muslimin faqaffara ahlaha al-muslimin wastahallu dima'ahum wa amwalahum. Ya, bid'ah yang pertama yang timbul di Islam, maka orang-orangnya, artinya orang yang pertama kali ini mengadakan bid'ah ini, mengkafirkan kaum muslimin dan mereka menghalalkan darah mereka, darahnya kaum muslimin, dan menghalalkan hartanya kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Kemudian sebelum saya tutup pertanyaan tentang sebab, kalau orang tanya apa sebab timbulnya kekafiran yang tidak benar di tengah-tengah umat ini, menurut penjelasan Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah dan kitabnya Takfir wa Dawabituhu, kata beliau bahwa sebab-sebab timbulnya takfir, kafir mengkafirkan dengan tidak benar di tengah umat Islam, yang pertama al-jahlu bid-din, bodoh tentang agama. Ini sebab yang paling besar, kebodohan tentang agama. Yang kedua, itiba'ul hawa. Itiba'ul hawa. Wal-i'rad 'anil nusus, mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari nafs. Mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari nafs. Yang ketiga, at-ta'wil fasid, ta'wil yang rusak terhadap nas-nas. Ta'wil yang rusak, menta'wilkan yang rusak, dan juga penafsiran yang rusak, yang membuat mereka mengkafirkan kaum muslimin. Seperti disebutkan, mereka menta'wilkan ayat-ayat yang turun untuk orang-orang kafir, mereka jadikan untuk kaum muslimin. Ayat ini untuk orang kafir, jadikan kepada kaum muslimin. Ini ta'wil yang fasid. Yang keempat, talbisu syaitan, talbis iblis. Ini juga sebab yang tersembunyi yang dilakukan oleh kelompok takfir, yang mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan kezaliman dan permusuhan. Dan ini mereka kerjasama dengan syaitan, dengan iblis, sehingga mengatakan saudaranya yang muslim dikatakan kafir, keluar dari Islam. Ini talbis iblis. Dan ini betul-betul halus dan tersembunyi. Yang mereka ikuti adalah syaitan. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Dan pembicaraan ini agak berat dan kita tetap hati-hati. Dan para ulama membicarakan dalam kitab-kitab mereka dengan sangat hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir da'wah alhamdulillah rabbil alamin. Nah, demikian ikhwatal Islam kajian kita untuk kesempatan pagi hari ini, dari pembahasan poin ke-43 dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disampaikan tadi oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Ikhwatal Islam, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk beberapa menit ke depan. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilakan Anda untuk menghubungi kami di layanan telepon 021-823-6543 dan melalui pesan singkat di 081-989-6543, tentunya dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini untuk bisa lebih meluaskan pembahasan. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, Ustaz, dari Saudara Abu Zuhri di Tebet, Jakarta Selatan, yang bertanya, Ustaz Barakallahu Fikum, mohon dijelaskan kaidah ammah dan kaidah ta'yin di dalam pengkafiran ini, karena banyak kaum muslimin yang salah di dalam memahami keduanya. Terkadang kita dianggap mengkafirkan, padahal yang kita maksud adalah umum. Kemudian ada juga kesalahpahaman dari mereka yang mengkafirkan, yang salah memahami kaidah ini sehingga mereka mengkafirkan setiap orang yang melakukan kekufuran. Dan juga sebagian orang yang langsung memvonis mereka yang melakukan kebid'ahan sebagai ahlu bid'ah. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khaira. Tentang masalah takfir yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ini sifatnya umum. Adapun mengkafirkan yang sifatnya muayyan, jadi ketika kita menyebutkan bahwa orang melakukan perbuatan ini kufur, perbuatan ini kufur, ini sifatnya umum. Umum. Jadi bukannya ta'yin. Tentang ta'yin, menentukan orang itu kafir, itu harus ada keterangannya. Dan ini sudah saya bawakan penjelasannya di sini. Itu harus ada iqamatul hujjah. Kemudian orang itu juga faham tentang apa yang disampaikan tentang hujah itu. Kemudian juga ada syarat-syaratnya. Dan kemudian juga intifaul mawani, tidak ada penghalang. Ini sudah saya jelaskan di poin yang kelima dan juga di footnote-nya di halaman 364-365 di syarah akidah al-sunnah wa jamaah. Jadi tentang takfir di dalam riwayat-riwayat itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Ketika menentukan orang itu, jadi perbuatannya kufur, betul. Tapi orangnya kafir, ini harus jelas dari keterangan ada iqamatul hujjah. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau di dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, وَمَنْ جَلَسَنِ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي anni min a'zami an-nasi nahyan an ayyan yunsaba muayyan ila takfir wa tafsiq wa ma'siyah illa idza ulima annahu qad qamat alayhi hujjah ar-risaliyah allati man khalafa kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra wa inni uqarrir anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha وذلك يؤم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, orang-orang yang duduk bersamaku, yang belajar kepadaku, itu mengetahui bahwa aku adalah orang yang betul-betul sangat melarang dinisbatkannya kepada orang tertentu dengan kafir atau fasik atau maksiat, kecuali kalau sudah tegak atasnya hujjah dan dia paham tentang hujjah itu. Yang orang menyalahi itu kafir, terkadang kafir, terkadang fasik, terkadang maksiat. Dan aku sering menjelaskan bahwa Allah telah mengampunkan umat ini kesalahannya dan mencakup kesalahan dalam masail i'tiqadiyah, yaitu khabar qawliyah i'tiqadiyah, dan masail amaliyah. Jadi tidak boleh seorang mengatakan seorang itu kafir atau fasik atau dia mubtadi. Ini harus hati-hati. Tidak boleh juga hanya karena kesalahan atau kekeliruan dia. Jadi masalah ini masalah besar. Atau apalagi melaknat dia dengan laknat tertentu. atau memfasikkan. Jadi para ulama ahlu sunnah ini menjelaskan bahwa hakikat perkara ini terkadang itu kufur, seperti umumnya dikatakan bahwa orang itu kalau berkata begini kafir, orang yang berbuat ini kafir. Seperti umpamanya barang siapa yang memalingkan ibadah kepada Allah maka dia musyrik kafir. Ini umum. Tapi ketika orang itu melakukan demikian, apakah dia kafir atau tidak, hukumnya jelas sifatnya umum. Tapi orangnya takyin orang itu kafir belum tentu. Karena apa? Ucapan dia atau perbuatan dia kufur atau perbuatan dia syirik, enggak langsung orangnya dikatakan kafir atau musyrik. Ini penjelasan para ulama. Seperti umpamanya, sambil contoh, sujud kepada selain Allah kufur, sujud kepada selain Allah. Sebab Allah berfirman, wa annal masajid allahi fala tad'u ma allahi ahada, masjid itu milik Allah, maka jangan kamu beribadah kepada selain Allah padanya. Nah sekarang, kalau umpamanya ada seorang sujud kepada seorang syakum syar'i, kufur perbuatan ini. Tapi apakah orang dikafirkan? Tidak. Pernah ada seorang sahabat yang datang sujud kepada Nabi. Nabi tidak kafirkan dan Nabi tidak suruh mengulangi syahadatnya. Cuma Nabi mengatakan kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena besar hak suaminya. Nah, di sini satu contoh, perbuatan dia kufur, tidak langsung orangnya kafir. Contoh yang lain, seperti seseorang di zaman Nabi, ketika Rasulullah SAW setelah perang Hunain, ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam, dia mengatakan, ija'an lana zata anwat, kamalam zatu anwat. Ya Rasulullah, adakan bagi kami ini zatu anwat. Itu pohon yang dipakai oleh orang-orang musyrik untuk menggantungkan pedang supaya pedang itu sakti. Ini kufur. Perbuatan ini syirik. Adakan untuk kami seperti mereka punya. Jadi pedang itu sakti dan segala macam tergantung kepada pohon. Ini kufur. Karena mereka baru masuk Islam dan Nabi enggak mengkafirkan mereka. Enggak mengeluarkan mereka dari Islam karena mereka adalah orang yang awam. Jadi ada penghalangnya di situ. Penghalangnya ya kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan seperti syarat yang sudah saya tentukan. Jadi kafir secara umum tetap dalam keumumannya, adapun ketika disebutkan ta'yin maka itu harus ada syurut dan intifaul mawani. Jadi takfir secara umum sama seperti ancaman secara umum, maka kita mutlakan dan kita umumkan. Tapi hukum secara muayyan bahwa dia kafir atau dia pasti masuk neraka, ini harus dengan dalil. Harus jelas syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Abu Fatih di Lubang Buaya, Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bapak. Ustaz, kami itu para tolibul ilmi sering diajak diskusi yang ujung-ujungnya debat kepada orang awam dan orang-orang firqo-firqo yang mereka menilai dakwah ini, yang mendengar dakwah ini setengah-setengah, mengatakan para ustadz-ustadznya itu lebih mudah mengatakan ahlul bid'ah, kafir. Sedangkan kami ini menjelaskan kepada mereka, menerangkan kepada mereka, tapi karena keterbatasan ilmu kami, terkadang itu menjadi debat yang ujung-ujungnya bisa menjadikan pertengkaran, Ustadz. Bagaimana nasihat Ustadz kepada kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah mengkafirkan dari ahlul bidah, mengkafirkan ahlul sunnah, ini sudah berlaku sejak dulu. Yang awalnya tadi saya sebutkan khawarij. Khawarij mengkafirkan orang yang terbaik, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Khalifatul Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Khawarij mereka mengkafirkan orang yang terbaik, yang Nabi katakan dia mencintai Allah Rasulnya dan Allah dan Rasulnya cinta kepada Ali bin Abi Talib, kepada Ahlul Jannah, Khalifatul Rashid. Nah, khawarij pertama kali menuduh Ali dengan kafir karena enggak melaksanakan hukum Islam yang dikatakan inal hukmu illa lillah. Hukum ini milik Allah. Karena Ali tidak melaksanakan, dikafirkan, dan kemudian diperangi. Dan itu ciri itu al-bid'ah sampai sekarang. Dan terus akan berlangsung demikian, kata Rasulullah SAW. Bahwa mereka tetap akan membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Itu khawarij, yaqtuluna ahlul Islam wa yada'una al-awthan. Nah, kemudian diikuti oleh ahlul bid'ah yang lainnya. Yang lainnya ahlul bid'ah. Ya, dari selain khawarij. Ya, itu mereka juga mengikuti cara-cara khawarij. Yang mereka kalau tidak setuju dengan kita, maka kita dikafirkan. Itu ciri dari ahlul bid'ah. Jadi ahlu sunnah atau orang-orang mengikuti mana salah dikatakan kafir oleh ahlul bid'ah. Jadi ini fitnah sudah sejak dulu. Nah, kita bagaimana menghadapi mereka? Yang mereka mengikuti ustadznya, kiainya, mereka mengatakan kita kafir atau kita ini sesat dan segala macam. Ya kita sabar. Rasulullah SAW dikatakan majnun, gila. Rasulullah dikatakan tukang sihir dan yang lainnya. Kita tinggalkan dengan yang baik. Jadi perkataan mereka mencela kita, menghina kita, mengkafirkan kita, bahkan lebih daripada itu. Maka kita sabar. Wasbir. Ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kita disuruh sabar atas apa yang mereka ucapkan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan, bahwa itu yang pertama caranya mereka ahlul bid'ah begitu. Yang kedua, bahwa kita sebagai penuntut ilmu, ya kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Jangan sekali-kali berdebat. Kadang-kadang kita bukan ahlinya, sok berdebat. Bagaimana orang awam diajak berdebat? Atau umpamanya dari ahlul bid'ah diajak berdebat. Ya serahkan mereka itu kepada ustaz. Ustaz antum yang mengajarkan Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Ya kalau memang dia lihat bahwa itu maslahat, dia datangi. Tapi kalau antum jangan. Karena berdebat ini juga akan membawa kepada permusuhan. Kalau dia bukan ahlinya, akan membawa permusuhan. Apalagi kalau dia juga tidak paham sama sekali, akan membawa kepada lebih daripada itu, menjadi keras hatinya, ujub dan segala macam. Ya ujub dan keras hatinya. Dan orang sesat juga dengan sebab dia pintar berdebat. Maka jangan sekali-kali berdebat. Kata Nabi, madalla qaumun ba'dahu dan kanu alai ila utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum yang Allah sudah berikan petunjuk kepada mereka, melainkan mereka diberikan kepandaian untuk berdebat. Jadi jangan berdebat. Sampaikan aja hujjah ini, dalil ini, keterangan dengan penjelasan para ulama, jelaskan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Dia enggak terima, enggak ada masalah. Kewajiban kita yang menyampaikan. Sebagaimana para rasul, wa ma'ala rasuli ilal balagul mubin. Dan tidak ada kewajiban rasul kecuali menyampaikan. Nah. Kemudian yang ketiga, yang harus diperhatikan, kita jelas dalam kita menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah, tantangan itu banyak. Maka kita tetap berdakwah, kita harus juga tunjukkan sikap kita yang terbaik kepada mereka. Tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan rifq lemah lembut kepada mereka. Mereka awam, hatta mereka kiainya, hatta mereka ustadznya, mereka awam. Maka sampaikan dengan kalimat yang lemah lembut, dengan ilmu. Kemudian yang keempat, kita sabar seperti yang tadi saya sebutkan. Mereka terima, alhamdulillah, enggak terima, enggak apa-apa. Masih banyak jutaan umat yang masih mau menerima dakwah kita. Satu orang, dua orang, puluhan orang enggak mau terima, masih jutaan akan menerima dakwah ini. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas keimanan, ketakwaan, di atas sunnah. Itu yang kita minta kepada Allah. Dan kita berlindung dari ketergelinciran, kesesatan, kekufuran dan yang lainnya. Ya, nah, sikap seperti ini juga harus dikembangkan apabila kita mendapatkan tuduhan bahwa kita sering mengkafirkan, Ustaz, ya? Atau bagaimana sikap yang mungkin lebih spesifik apabila kita mendapatkan tuduhan sering mengkafirkan atau sering mengahli bid'ahkan kaum muslimin yang lainnya, Ustaz? Ya, kita tidak boleh terlalu gampang mentakfir, tabdi atau tafsik. Itu sudah dibahas oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan bin Abdul Fauzan. Seorang muslim itu enggak boleh gampang-gampang mengkafirkan atau membid'ahkan orang lain atau memfasikkan orang lain. Kita ketika menyebutkan secara umum tentang bid'ah, sebutkan secara umum. Tapi ketika menentukan orangnya bahwa dia mubtadi, ahlul bid'ah, sesat, ini enggak boleh. Karena bisa aja dia melakukan karena kebodohan, karena keawaman dia ikut-ikutan. tapi mengatakan dia mubtadi itu kepada tokoh-tokohnya yang sudah sampai kepada dia hujjah, sudah sampai keterangan, dan dia faham tentang hujjah itu, tetap dia melakukan, maka dia sebagai tokoh al-bid'ah, dikatakan, kita katakan mubtadi. Tapi orang-orang awamnya, dia hanya ikut-ikutan, gak ngerti apa-apa. Jangan terlalu gampang mengatakan dia adalah mubtadi, sesat, gak boleh. Jadi itu para ulama dalam masalah itu hati-hati. Perbuatan bid'ahnya dia tidak langsung dikatakan dia mubtadi. Sama seperti perbuatan atau perkataan kufur, gak langsung dikatakan orang kafir. Sama dengan perbuatan orang itu syirik. Atau, ya, syirik. Gak langsung orang itu dikatakan musyrik. Perkataan dan perbuatannya syirik. Atau perkataan dan perbuatannya kufur. Gak langsung dikatakan dia kafir. Jadi para ulama dalam masalah ini hati-hati. Dibedakan antara ucapan, perbuatan dengan tuduhan. Mengatakan dia kafir harus terbukti dan juga harus sampai hujjah. Dia faham tentang hujjah itu ada syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Nah, berikutnya Ustaz, kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua. Ada Umu Aulia di Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan itu saya mau tanya, kapankah Darul Islam bisa berubah menjadi Darul Kupur? Terus Darul Islam itu apakah bisa berubah menjadi Darul Kupur dengan misalkan telah dominannya hukum-hukum kekafiran pada suatu negeri, atau tiba-tiba sudah berubah penguasaan suatu negeri itu sudah berada di orang-orang kupur, sementara penduduknya masih mayoritas Islam. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang masalah ini ditunda aja dulu Pak Was. Ustaz. Nanti ada poin yang ke-47 tentang berhukum dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, tentang masalah hukum itu nanti berkaitan dengan masalah juga daulah negara itu. Dihukumkan dia kafir atau tidak. Sekarang saya jawab dengan ringkas saja. Bahwa hukum yang ada sekarang ini yang dilaksanakan secara umum adalah Islam. Ya, negara ini negara Islam. Karena di situ dikumandangkan azan dan syiar-syiar Islam berlaku. Artinya kita enggak dilarang untuk melakukan syariat Islam. Artinya seperti sholat berjamaah, memelihara jenggot, kemudian juga kita melaksanakan sholat Id, kemudian melaksanakan sholat Jumat, dan yang lainnya dari syiar Islam itu ada. Orang pakai jilbab, pakai cadar, enggak ada larangan. Maka para ulama menyebutkan kalau zahirnya demikian, dan pemerintahnya juga orang-orang Islam, ya ini negara Islam. Maka Nabi SAW ketika akan memerangi satu kaum, Nabi tunggu, lihat sampai ada azan atau tidak. Kalau dikumandangkan azan, maka Nabi enggak menyerang mereka. Dan itu sahih riwayat Bukhari. Menunjukkan bahwa itu, dan ini ada dibahas oleh para ulama tentang masalah Darul Kufur dan juga Darul Islam. Baik, selanjutnya 6 dari pertanyaan kedua penanya melalui pesan singkat kami angkat pertanyaannya. Ustadz, tadi dijelaskan bahwasannya di dalam mengkafirkan seseorang harus tegak iqamatul hujjah. Yang jadi pertanyaan, sebatas apakah iqamatul hujjah yang dilakukan kepada mereka para pelaku kekufuran sehingga mereka kemudian bisa dikatakan kafir? Demikian Ustadz, jazakumullahu khairan. Iya, disampaikan hujjah keterangan tentang perbuatannya itu adalah perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam. Perbuatan ini adalah berbahaya dan segala macam. Dijelaskan dengan dalil, dengan keterangan. Dan dia faham keterangan itu. Sebab Allah menyebutkan, وَمَنْ يُشَقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنْ لَهُ الْهُدَى. Tabayyan, jelas bagi dia. Jadi faham ujah itu yang disampaikan. Jadi kita yang terbaik berhati-hati kita sampaikan. Seandainya pun sudah disampaikan, dia juga belum faham, ya kita enggak bisa langsung mengatakan dia kafir. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah ketika berhadapan dengan orang-orang yang mereka mentakwilkan tentang Allah berada di atas langit, dan juga masih banyak yang lain dari bid'ah yang mereka lakukan. Kata Syaikhul Islam, kalau ucapan kalian yang aku ucapkan, aku sudah kafir. Tapi kalian ini adalah orang-orang yang jahil. Tetap dikatakan oleh Syaikhul Islam kepada tokoh-tokoh bid'ah, kalian ini jahil. Jadi kehati-hatian itu penting. Iqamatul hujjah tetap kita sampaikan dengan cara yang baik kepada mereka. Nah, kalau mereka enggak mau juga, sudah. Kita menentukan orang itu kafir, manfaatnya apa buat kita? Itu harus kita lihat. Kita enggak, dia sudah berbuat jelas maksiat kekufuran. Kita tidak mengatakan dia kafir, karena dia tetap syariat-syariat Islam dilaksanakan. Apa maslahatnya dengan kita katakan kafir? Jelas mufsad ya. Tapi kita tinggalkan, kita biarkan, itu lebih baik buat kita. Daripada mengatakan, kita ingin memasukkan orang ke dalam Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Dan ingat, bahwa hukum kafir mengkafirkan ini hukum yang kejam. Kalau dia tidak ada hujjah, tidak ada keterangan, tidak ada dalil, tidak ada iqamatul hujjah, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ini kejam. Sedangkan agama Islam, agama yang adil, agama rahmat. Dan ini menafikan inti ajaran Islam. Yaitu Islam menyayangi makhluk. Rasulullah adalah rahmatul muhda. Mengkafirkan ini adalah kejam, hukum yang kejam mengkafirkan. Mengeluarkan seorang dari Islam yang dia enggak masuk lagi ke dalam agama ini dengan kekafirannya. Dan kekal dalam neraka. Kalau mengatakan orang itu kafir, ya otomatis dia sudah menetapkan orang itu kekal dalam neraka. Sebab Allah menyebutkan orang kafir tempatnya neraka. Ini berat hukumannya. Makanya yang harus diperhatikan bahwasanya imam-imam ahlu sunnah dan ahlul ilmi, mereka semuanya adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang adil, dan orang-orang yang sayang kepada kaum muslimin. Sayang kepada kaum muslimin. Ini kita bicara tentang orang Islam yang berbuat kekufuran ya. Kalau memang orang itu kafir dari ahlul kitab, atau musyrik, orang musyrikin, atau yang lainnya dari selain agama Islam, kafir, sudah jelas kafir. Tapi ini kita bicarakan tentang orang muslim yang berbuat kekufuran, tidak langsung kita katakan kafir. Ya. Nah, Ustaz, dari pesan singkat kembali dari Abu Umair di Tambun dan Pak Abdul Wahab Anam di Bekasi juga yang bertanya, Ustaz, di antara sebagian kaum muslimin yang melancarkan pengkafiran menggunakan buku-buku dan qaul dari para ulama seperti halnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Di antaranya juga sering mengutip buku dari Kashfu Syubuhat. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah membedakan pemahaman mereka karena mereka menggunakan kitab-kitab para ulama ahlu sunnah salafiyin. Kemudian di antara kaum muslimin, ini dari pertanyaan Abu Umar, yang mengaji, alhamdulillah sudah mengaji dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah, ternyata masih juga mengikuti pengajian-pengajian yang di dalamnya ada pengkafiran. Mohon nasihat dan tausiahnya untuk hal ini. Jazakumullahu khairan. Iya, pertanyaan terakhir aja ya, Pak. Nah, silakan Ustaz. Tentang masalah ahlul bid'ah menggunakan buku-buku dari ulama-ulama ahlu sunnah. Ini sudah biasa. Yang awal tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka menggunakan ayat Al-Quran. Quran mereka pakai. Untuk apa? Untuk mengkafirkan kaum muslimin. Quran, ini wahyu Allah mereka gunakan. Bukan lagi kitab-kitab para ulama. Nah. Mereka menggunakan Quran, ayat Al-Quran untuk mengkafirkan kaum muslimin. Mereka bawa ayat-ayat untuk orang kafir ditujukan kepada kaum muslimin. Itu yang pertama. Kemudian dibawakan hadis Nabi yang mengkafirkan secara umum digunakan untuk mengkafirkan orang-orang yang muayyan, yang tertentu. Nah, baru setelah itu mereka pakai kitab-kitab para ulama. Dan ini semua ayat dan hadis ini mereka tidak melihat kepada penjelasan tafsirnya para ulama ahli sunnah. Tafsir salaf tidak. Mereka enggak mengikuti fahmu salaf. Yang kedua, mereka juga tidak memahami apa yang difahami oleh ulama salaf. Kemudian, yang ketiga mereka gunakan buku-buku ulama salaf atau perkataan Syekhul Islam Taimiyah itu biasa digunakan mahlul bidah dari dulu. Ayat Al-Quran yang mereka gunakan, perkataan-perkataan Syekhul Islam ini mereka potong kebanyakan. Padahal perkataan itu saling melengkapi. Jadi mereka bawa, kalau mereka bawakan jelas persoalannya dari awal, itu bukan masalah mengkafirkan secara umum, bukan mengkafirkan secara khusus. Jadi ada memang dibawa oleh mereka perkataan Syekhul Islam, tapi ketika dilihat oleh para ulama dan masyayikh, betul-betul hati-hati dan jeli terhadap kelicikan mereka. Jadi ahlul bidah ini licik, dipotong-potong oleh mereka. Ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang itu licik, mereka gunakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Muhammad bin Wahab, itu diambil sepotong yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan itu kebiasaan ahlul bidah dari dulu. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kita baca dengan sempurna di kitabnya Majmu' Fatawa, kita lihat tidak seperti yang mereka kemukakan. Ini sudah dibantah habis oleh para ulama, diantara oleh Syekhul Islam. Di antaranya juga dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Ali Hasan, Ali Abdul Hamid. Dan juga yang lainnya, para ulama, oleh Dr. Khalid Ambari, oleh Salim, Syekh Salim bin Ital Hilali, dan yang lainnya. Yang membantah mereka. Mereka gunakan perkataan-perkataan itu, syubhat-syubhat itu. Digunakan, dijelaskan juga oleh Syekh Dr. Ibrahim Wahili. Ya, mereka gunakan perkataan itu untuk membenarkan pendapatnya. Nah, mereka tidak gunakan yang lain. Sama seperti orang-orang ahlul bid'ah kadang-kadang juga menggunakan perkataannya ulama ahlusunnah untuk membenarkan bid'ahnya. Padahal kalau kita teliti, itu enggak berkaitan sama sekali dengan perbuatan bid'ahnya. Itu licik. Dan selalu ahlul bid'ah itu menggunakan talbis. Talbis iblis. Pengkaburan iblis. Makanya kita harus hati-hati. Nah kalau sudah seperti itu, caranya mereka licik. Dan mereka mengotak-atik ayat. Kesebab, kalau kita lihat, kesebab kesesatannya mereka, mereka menyimpang ini, yang pertama disebabkan karena kebodohan, atau dengan istilah lain qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Yang kedua, yaitu su'ul faham, jeleknya pemahaman, karena mereka tidak mengikuti pemahaman salaf. Makanya kita bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat oleh Allah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar ini nikmat dari Allah, mengikuti pemahaman salaf. Maka su'ul faham, kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqi'in, yaitu su'ul faham. Yang pertama, enggak ada ilmu mereka. Yang kedua, yaitu jeleknya pemahaman. Yang ketiga, yaitu su'ul qasad. Jeleknya niat mereka. Mereka punya tujuan yang jelek. Tujuannya mengkafirkan kaum muslimin. Tujuannya untuk memberontak. Tujuannya untuk merusak. Tujuannya untuk pamer. Untuk yang lain. Su'ul qasad. Jelek. Ini yang menghancurkan. Ini sebab kesesatan. Sedikitnya ilmu. Yang kedua, jeleknya pemahaman. Yang ketiga, yaitu jeleknya tujuan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, kelompok-kelompok ahlul bidah tetap akan ada. Selamanya akan ada. Dan Nabi sudah mengabarkan seperti itu. Kewajiban kita hati-hati. Dan jangan sekali-kali kita belajar kepada ahlul bidah. Kita bisa tahu yang mereka ini mengelompoknya kemana, kita bisa lihat. Dia ustaz ini, si da'i ini mengelompoknya kemana. Maka yang pertama yang saya ingatkan tentang masalah belajar ini, menuntut ilmu, ya, yang pertama antum perhatikan, jangan belajar kepada orang yang enggak paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak sekarang ini, yaitu yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yaitu orang-orang yang sok alim. Dia belum pantas untuk jadi dai, belum layak untuk jadi dai, sudah muncul. Sedangkan dalam dakwah ini harus berilmu, enggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu. Maka kita belajar cari yang jelas, yang betul-betul orang itu berilmu. Yang ilmunya maksudnya Quran dan Sunnah. Ala fahmi salaf. Sebab Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa mani taba'ani. Wa subhanallahi wa ma'ana musyrikin. Qul hadihi sabili. Katakanlah ini jalanku. Ini metodeku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Aku dan orang mengikuti aku. Dalam suci Allah, dan aku tidak mengusik orang berbuat syirik. Jadi harus betul-betul orang yang berilmu alim. Quran wa sunnah la fahmi salat. Yang kedua, yang harus kita perhatikan, kita ini lihat orang yang ketika kita belajar, ya tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang akhlaknya, tentang, lihat. Kita bisa tahu orang ini kemana, gimana akidahnya, akhlaknya. Sebab kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Muhammad bin Sirin, seperti disebutkan dalam mukaddimah Sahih Muslim, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka kalian lihat kepada siapa kalian belajar. Lihat kepada siapa kalian belajar. Jadi bukan kepada kepandaian orang yang retorika hebat, pintar dengan dalil. Lihat dulu, benar atau tidak di akidahnya, manhajnya benar atau tidak. Kemudian diganti akhlaknya dan segala macam. Jadi lihat kepada siapa kita belajar. Yang ketiga, yang harus diperhatikan, ini yang keras yang ketiga, tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Dan tidak boleh masukkan anak kita kepada sekolah-sekolah ahlul bid'ah. Tidak boleh. Sebab Nabi bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat, yaitu orang belajar kepada al-asagir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, dan juga Imam Al-Laikin dan Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dijelaskan oleh Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, kata beliau bahwa yang dikatakan al-asagir yaitu ahlul bid'ah, enggak boleh kita belajar dengan ahlul bid'ah, tidak boleh. Enggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Orang yang menyimpang dari manhaj salaf, orang yang tidak mengikuti pemahaman salaf, orang-orang yang dia mengikuti firqah-firqah meskipun mereka nisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah, atau memakai nama salaf sebagai dagangan mereka supaya laku, hati-hati kepada mereka. Karena banyak orang-orang yang sudah menyimpang dari pemahaman salaf ini, atau ahlul bid'ah, atau mereka adalah orang-orang yang mereka mengikuti pendapatnya Muhammad Surur, Naizun Abidin, itu Sururi, atau kelompok takfir, mereka juga menyebutkan dengan istilah salaf, atau dengan istilah mereka ahlu sunnah. Tapi kita bisa lihat dari omongannya, bisa lihat dari perkataan, bisa lihat dari hujahnya, bisa lihat kemana mereka berwala dan kelompok, berkelompok, kita bisa lihat. Maka jangan sekali-kali belajar dari mereka. Sekarang ini mulai muncul yang seperti itu. Dan mereka ini bedah buku atau yang lain, hati-hati. Hatta mereka tamatan Madinah, atau mereka tamatan dari Jamiatul Imam, atau dari Mesir atau yang lain, LC wala apa yang lain, titelnya mereka. Kita enggak lihat kepada titelnya. Lihat dari hujjah, dalil yang mereka kemukakan dan kemana mereka intima. Mereka kadang-kadang juga bawa bukunya, dibacakan bukunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kadang-kadang juga mereka bawakan Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Kadang-kadang mereka bawa bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekedar untuk orang ikut kepada pendapatnya dia yang sesat dan menyesatkan. Kita hati-hati. Jadi beda kelihatan antara orang betul-betul yang salafi sejati dengan orang-orang yang penipu, bohong, menisbatkan kepada salaf, tapi hakikatnya mereka jauh dari salaf, dari pemahaman salaf. Ini hati-hati. Kita harus hati-hati. Lihat bagaimana akidahnya, lihat manhajnya, lihat pemahamannya, lihat akhlaknya, lihat adabnya, lihat juga kemana mereka, kemana dia berintima, kemana, kepada siapa mereka berkelompok. Itu bisa kita lihat. Itu aja yang harus saya sampaikan. Dan di zaman sekarang zaman fitnah, dan kita harus hati-hati, dan kita mohon kepada Allah SWT agar kita ditetapkan di atas iman, ditetapkan di atas sunnah, ditetapkan di atas pemahaman salafus saleh sampai kita diwafatkan oleh Allah. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.